hidupku tanpa peduli. Untuk yang terakhir tak mungkin akan kusentuh lagi. Jadi berpikir hari-hari cerah telah menanti. Diingat, ku ingat lagi. Jadi sadar akan semua ini berhenti. Harus berhenti sejak saat ini. Oh, kini aku telah bebas dari air yang membiruskan segalanya tak lepas. Semuanya telah bisa aku berhenti, harus berhenti sejak saat ini.